Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Sahabat hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bersama kembali, yaitu dalam acara daurah ilmiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA, yang beliau merupakan lulusan dari Madinah dan berkesempatan pertama kali untuk hadir di daurah di auditorium 106 Radio Sahang 106 FM. Tentunya kita selalu mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita selalu diberikan kemudahan serta kenikmatan Islam serta kesehatan dan tentunya keluangan waktu untuk bisa hadir di kesempatan daurah ilmiah ini. Saya berharap pada sahabat hang yang mungkin dalam perjalanan, kami persilakan untuk segera datang dan berhati-hati dalam perjalanan. Tentunya pada kesibukan malam ini, tentunya kita berharap semoga kita diberikan kelancaran dan keselamatan. Tentunya juga bagi sahabat hang terjamah kaum muslimin dan muslimat yang berada di sekitaran Radio 106 FM, Radio Hang 106 FM, kami persilakan untuk segera masuki auditorium Radio Hang 106 FM karena insya Allah akan kita segera mulai. Baik, sebelum kita menuju ke daurah ilmiah, kita akan mencoba untuk menghubungi rekan kami yaitu Abu Afifah untuk menginformasikan kepada kita bagaimana persiapan daurah pada kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum Abu Afifah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kesempatan atau persiapan-persiapan yang akan dilakukan pada kesempatan daurah ilmiah pada kesempatan kali ini? Mungkin kami mohon beberapa informasinya dari antum. Oke, tafadhol. Iya, jazakallahu khairan pada Abu Hanifan. Di sini kami informasikan dari hall auditorium radio yang 106 FM dan alhamdulillah juga di sini insyaallah sebentar lagi kajian akan segera dimulai oleh karena itu kebiasaan kami berterima kepada antum untuk mungkin memberikan informasi kepada pendengar setia Hang FM dimanapun mereka berada bahwa sebentar lagi kajian akan segera dimulai, seperti itu Abu Hanifan. Jazakallah khairan sahabat Hang, demikian tadi kita dengarkan berapa informasi dari Abu Afifah di auditorium Radio Hang 106 FM. Marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan dan kita selalu diberikan kemudahan dan diridhai Allah agar kita mendapatkan kebaikan pada kesempatan daurah ilmiah kali ini bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA dengan judul pada kesempatan kali ini yaitu 10 prinsip dasar menuju istiqomah. Baik, kami langsung saja kami berikan pada rekan kami Abu Afifah untuk memimpin kesempatan daurah kali ini. Tafadhol aki. Ya, jazakallahu khairan. Dan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya kepada sahabat hang dimanapun juga antum berada yang bisa menangkap suara kami. Dan alhamdulillah, puji syukur tentunya kita tidak bosan untuk kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat yang banyak itu salah satunya Allah hantarkan kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menuntut ilmu dan dalam rangka untuk silaturahmi di antara kita, yang mudah-mudahan dengan upaya kita untuk datang di majelis ilmu ini, Allah berikan bimbingan kepada kita dalam rangka untuk memahami agamanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita mendengar kata-kata istiqomah, bahkan di Hang sendiri sering kita dengarkan, terutama di salam sahwa, anjuran ataupun doa harapan mudah-mudahan kita berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Kita istiqomah berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Yakni kata-kata istiqomah sering sekali kita dengar. Akan tetapi bagaimana hakikatnya dan bagaimana cara untuk memberikan atau mengupayakan istiqomah itu biar ada pada diri kita. Oleh karena itu pada malam hari ini yang berbahagia ini bersama Ustadz Muhammad Nur Ihsan, insya Allah akan dibahas tentang 10 prinsip dasar istiqomah atau menuju istiqomah, yang mudah-mudahan pada acara pada malam hari ini nanti memberikan gambaran kepada kita bagaimana menjaga, bagaimana melestarikan, dan bagaimana mengupayakan tentang istiqomah sehingga betul-betul istiqomah itu ada pada diri kita masing-masing. Dan tentunya antum juga tidak asing dari sisi suara dengan beliau, karena sudah beberapa lama Hang FM menyiarkan suara beliau live dari Madinah. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa bertemu dengan beliau, yang mudah-mudahan dengan kehadiran beliau bisa bersilaturahmi dengan kita, menjadikan saling menguatkan ukhuwah di antara kita, dan mudah-mudahan pertemuan ini semata-mata karena Allah, dan seandainya nanti ditakdirkan untuk kembali berpisah, mudah-mudahan juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia dimanapun antum berada, dan insyaallah tidak panjang lebar kami berbicara di sini, dari 10 kaidah menuju istiqomah yang pada malam hari ini akan dibahas, insyaallah juga tidak bisa tuntas di ke 10 prinsip tersebut. Namun barangkali beberapa poin yang akan disampaikan pada malam hari ini akan menjadi mukadimah tentang pembahasan pada kesempatan malam hari ini, dan selebihnya insyaallah taala biidznillah akan kita lanjutkan kajian kita dengan materi yang sama esok pagi di tempat yang sama, yakni di auditorium Radio Hang 106 FM juga di sekitar pukul 9.30. Dan barangkali itu mukadimah dari saya, kurang dan lebih mohon maaf, dan waktu selebihnya kami persilakan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan untuk mulai kajiannya pada malam hari ini. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bersua di ruangan yang insyaallah penuh berkah ini, tiada lain tujuan kita kecuali untuk tafaqquh fid din, untuk mengkaji permasalahan agama kita yang mulia ini. Tentunya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya serta taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kita di ruangan yang sederhana dan penuh berkah ini insyaallah mampu hadir bersama-sama di majlis ilmu, dan begitu juga para pendengar di mana saja antum berada bisa meluangkan waktu untuk mengikuti kajian ilmiah yang seperti ini. Sungguh sangat banyak nikmat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat demi nikmat kita rasakan, kita nikmati, kita diberi petunjuk pada Islam, kita ditunjuki kepada iman, dan yang terlebih mulia lagi adalah kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat di zaman yang penuh dengan bermacam bentuk fitnah, baik syubhat dan syahwat, manusia telah terlena dalam kemewahan dunia dan tenggelam dalam lautan syubhat dan syahwat. Sehingga seorang yang ingin kembali kepada sunnah, yang ingin kembali kepada kebenaran, merasa asing di zaman keterasingan ini. Orang-orang yang berjalan di atas sunnah sangat minoritas, sementara yang menyelisihi kebenaran dan as-sunnah mayoritas manusia. Ini nikmat yang sudah sepantasnya kita selalu sebut dan ingat dan untuk disyukuri, yaitu nikmat berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sebagai siru tauladan bagi orang-orang yang menginginkan ridha Rahman dan yang ingin masuk ke dalam al-jinan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang-orang yang ingin mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan yang banyak zikir kepada Allah dan yang beriman pada yaumil akhirah. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini kita akan manfaatkan untuk at-tadzkir, untuk tawasi bil haq, untuk saling mengingatkan dan saling memberi nasihat di antara kita semua. Li'anna dinana, karena agama kita yang mulia ini dibangun di atas tausiah, di atas nasihat. Oleh karenanya merupakan topik yang sangat mulia dan pembahasan yang sangat indah sekali. Pada kesempatan malam yang mulia ini kita membahas suatu permasalahan yang semua kita, setiap individu muslim, menuntut atau dituntut untuk mengetahui permasalahan tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita di dalam solat kita, dalam setiap rakaat solat, kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Sementara kita alhamdulillah telah berada di atas jalan yang lurus. Akan tapi kenapa kita selalu minta ditunjuki kepada jalan yang lurus? Apa rahasianya? Tentunya akan kita ketahui jawabannya. Terkhusus di zaman, sebagaimana kita sampaikan tadi, zaman gelombang fitnah dan syahwat, syubhat dan syahwat yang menghantam tatanan kehidupan manusia, gelombang yang telah memporak-porandakan eksistensi dan kepribadian seorang di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Sehingga manusia berjalan, semuanya berjalan mengarungi kehidupan dunia yang fana ini, kehidupan yang singkat dan berliku-liku ini. Ada mereka yang selamat sampai ke tujuan, dan ada yang terjerumus ke dalam bermacam bentuk kesesatan, penyimpangan, sehingga na'udzubillah min dzalik, diakhiri kehidupannya dengan maksiat dan dosa atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang kita maksudkan adalah al-istiqamah, wa ma adrakumul istiqamah. Di zaman keterasingan sunnah dan ilmu syar'i, di zaman di mana mayoritas manusia berpaling dari agama Allah dan tenggelam dalam fitnah syubhat dan syahwat, tentunya usaha untuk kita selalu istiqamah di atas ajaran Allah merupakan perjuangan yang sangat mulia, yang harus kita berusaha memperjuangkannya, mempertahankannya, dan untuk selalu berjalan di atas istiqamah tersebut. Sungguh sangat banyak dalil yang menjelaskan kemuliaan istiqamah, yang menjelaskan kedudukan istiqamah dalam agama yang mulia ini. Sungguh kita mendapatkan penjelasan-penjelasan para ulama yang menjelaskan tentang hakikat istiqamah dan makna istiqamah. Kemudian juga kita mendapatkan kiat-kiat yang harus kita ikuti untuk merealisasikan makna istiqamah dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya, pembahasan yang sangat mulia ini tentunya tidak cukup sekedar diketahui saja. Tidak cukup sekedar dibahas dan dibaca saja. Akan tapi yang paling mulia dan utama adalah bagaimana kita mengaplikasikan makna-makna istiqamah dan merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka melaksanakan agama yang mulia ini. Oleh karenanya, ada di sana kiat-kiat, kaedah-kaedah yang harus diperhatikan. Semoga dengan memperhatikan kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip dasar tersebut, seorang mempunyai pegangan, mempunyai bekal pegangan di dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana ini dalam rangka mengaplikasikan istiqamah sampai ajal menjemputnya. Istiqamah merupakan perkara yang sangat mulia. Istiqamah merupakan sumber utama kebahagiaan seorang muslim dalam kehidupan dunia dan akhirah. Istiqamah tiada lain kecuali akan membawa seorang hamba kepada kedamaian, ketenteraman batin, ketenangan jiwa, dan kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah merupakan faktor utama yang akan membawa seorang pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah merupakan sumber utama untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah merupakan penyebab utama untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah merupakan faktor utama untuk selamat dari kebimbangan, dari ketakutan, dari keterasingan, dan dari hal-hal yang selalu menghantui jiwa manusia berupa ketakutan dan kesedihan, baik terhadap hal-hal yang ia tinggalkan atau untuk menghadapi perkara-perkara yang akan ia hadapi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan istiqamah di dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat Al-Ahqaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbunallah ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami, Rabb yang kami ibadati, Rabb yang kami agungkan, Rabb yang kami taati dan kami berubudiyah kepadanya, Allah, yaitu Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas keimanan tersebut. Apa balasannya? Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka tidak ada bagi mereka rasa takut. Rasa takut terhadap apa yang akan mereka hadapi. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih terhadap hal-hal yang mereka tinggalkan, terhadap perkara, harta, anak, keturunan, keluarga yang dia tinggalkan. Dia tidak akan bersedih dan ia tidak akan merasa takut untuk menghadapi kehidupan yaumil akhirah. Tidak akan merasa takut menghadapi hari-hari yang akan dia lalui di kehidupan dunia dan yaumil akhirah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka amalkan di dunia. Jadi balasan orang-orang yang istiqamah, yang beramal di atas agama Allah dan istiqamah di atas ajaran Allah, tiada lain balasannya di yaumil akhirah al-jannah, itu surga, dan mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Wa qala subhanahu fi ayatin ukhra innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, mereka beriman dan mengatakan Rabb yang kami ibadati, yang kami sembah, yang kami ibadati, yang kami ikhlaskan seluruh ibadah kepadanya adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas persaksian tersebut, di atas akidah tersebut, di atas ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Balasannya, tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat akan turun kepada mereka di waktu sakaratul maut. Datang malaikat, apa kata pada malaikat? Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian merasa khawatir, jangan kalian khawatir dan merasa sedih, jangan khawatir terhadap apa yang akan kalian hadapi, dan jangan bersedih terhadap apa yang kalian tinggalkan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kamilah para wali kalian, para penolong fid dunya wal akhirah, di kehidupan dunia dan yaumil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un fala khawfun tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan bagi kalian. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang istiqamah di atas ajaran Allah, di atas sunnah Rasulullah, di atas syariat yang mulia ini, yaitu surga. Kemudian Allah melanjutkan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami adalah penolong kalian fid dunya wal akhirah, di kehidupan dunia dan yaumil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan dalam kehidupan akhirah di surga, bagi kalian apa yang kalian inginkan dari seluruh kenikmatan surga. Walakum fiha ma tad'un, dan juga di dalamnya kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai hidangan pemberian bagimu dari Rabb yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nuzulam min ghafurir rahim. Mari kita renungi dan cermati ayat yang mulia ini. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan balasan yang diberikan pada orang-orang yang istiqamah di atas ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, tatkala sakaratil maut, malaikat turun datang dan mengatakan kepadanya, la takhafu wa la tahzanu, jangan kalian merasa khawatir dan merasa sedih, jangan khawatir terhadap apa yang kalian hadapi, dan juga jangan bersedih terhadap apa yang kalian tinggalkan. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan bergembira dengan surga. Ini balasan istiqamah adalah masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam surga tersebut seluruh kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi penghuni surga itu akan didapatkan oleh orang-orang yang istiqamah di atas ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, nahnu awliya'ukum, kami adalah para wali kalian. Orang yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadi walinya, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala akan membimbingnya, akan memuliakannya, dan akan menolongnya, dan akan selalu memberikan taufik dan hidayah kepadanya. Fil hayati dunia wa fil akhir, dalam kehidupan dunia dan akhir. Orang-orang yang istiqamah di atas ajaran Allah, Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini akan membimbingnya untuk selalu berjalan di atas kebenaran, untuk selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di yaumil akhirah, Allah akan membimbingnya dan akan menunjukinya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surga tersebut terdapat kenikmatan yang mereka inginkan, yang mereka inginkan. Kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan. Sebagaimana dalam hadis Al-Qudsi, "A'dattu li ibadis salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Telah aku siapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi hamba-hambaku yang saleh. Allah mempersiapkan bagi hamba-hambanya yang saleh di yaumil akhirah, fil jannah, dalam surga, itu kenikmatan mala aynun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam benak atau pemikiran seseorang. Tidak bisa dibayangkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, nuzulam min ghafurir rahim, yang kesemuanya itu adalah pemberian hidangan bagimu dari Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ikhwatal iman, para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Oleh karenanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ba'dak aw la as'alu anhu ghairak." Ya Rasulullah, katakan padaku sebuah perkataan, sebuah perkara, permasalahan yang aku akan tidak tanyakan hal itu pada selain engkau. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkannya dengan dua kalimat yang sangat singkat dan padat. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah wahai Sufyan bin Abdullah, aku beriman kepada Allah. Thumma istaqim, kemudian istiqamalah kamu di atas keimanan tersebut. Mahwal iman, apa arti keimanan? Keimanan artinya melaksanakan, meyakini seluruh rukun-rukun keimanan dan melaksanakan seluruh rukun-rukun Islam. Itulah keimanan. Apabila kita mendapatkan dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah perintah untuk beriman, berarti mengandung perintah untuk melaksanakan seluruh syariat Islam. Bila kita mendapatkan perintah untuk melaksanakan syariat Islam, berarti perintah mengandung perintah untuk melaksanakan rukun-rukun keimanan. Islam dan iman tidak bisa dipisahkan. Tatkala disebutkan secara bergandengan, masing-masing mengandung makna tersendiri. Islam mencakup perkara-perkara yang lahiriah, amaliyah lahiriah. Sementara iman adalah perkara-perkara keyakinan hati. Akan tapi apabila dipisahkan dan masing-masing disebutkan secara tersendiri, maka masing-masing dari keimanan dan iman mencakup makna yang lain. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, mewasiatkan Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu anis sahabati ajma'in dengan dua kalimat yang singkat dan padat. Itu qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah. Kemudian istaqim, istiqamalah di atas keimanan tersebut. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada Sufyan bin Abdullah diambil dari makna dua ayat yang telah kita bacakan tadi. Kemudian dari apa yang kita ungkapkan dari dalil Al-Quran dan Sunnah, jelaslah bagi kita kedudukan istiqamah di atas agama yang mulia ini. Oleh karenanya masing-masing dari kita, dari setiap muslim, sangat membutuhkan permasalahan istiqamah, sangat membutuhkan perkara istiqamah untuk mengetahui makna istiqamah, untuk mengetahui kedudukan istiqamah, dan untuk mengetahui kiat-kiat yang harus kita lakukan untuk bisa merealisasikan makna istiqamah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga yang diutarakan oleh para ulama Islam tentang istiqamah, ada beberapa kaidah yang perlu kita cermati bersama. Semoga Dengan mengetahui kaidah-kaidah tersebut, kita akan lebih mudah untuk memahami makna istiqamah dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang pertama yang harus kita perhatikan dalam istiqamah, bahkan ini dalam seluruh permasalahan agama, bahwasanya seluruh kebaikan di antaranya istiqamah tiada lain kecuali semata-mata nikmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama sekali kita yakini. Keimanan kita, tamasuk kita dengan sunnah, istiqomah kita dengan sunnah, berjalan di atas sunnah, kita berubudiyah di bawah naungan sunnah, bermuamalah, budi perkerti, berakhlak yang mulia, semuanya semata-mata nikmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah nikmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab seluruh perkara hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah adalah petunjuk. Istiqamah adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menunjuki orang-orang yang dikehendaki dari hambanya dan juga menyesatkan orang-orang yang juga dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadilannya. Allah tidak menzalimi hambanya. Hidayah hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah adalah hidayah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus mengetahui Allah lah yang akan menjadikan seorang istiqamah di atas ajaran yang mulia ini. Allah lah yang akan menjadikan seorang selalu konsisten dan konsekuen dalam memegang agama yang mulia ini. Allah lah yang menjadikan seorang untuk selalu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sangat banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang makna yang mulia ini. Itu petunjuk hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir sekarang ini dan para pendengar yang hadir yang mendengar suara atau kajian ilmiah ini tiada lain kecuali nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena pangkat dan jabatan kita, tidak, semata-mata Allah telah memilih kita. Pilihan dari Allah, petunjuk dari Allah membimbing kita semua untuk hadir di majlis yang mulia ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashaddu tathbita. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kalau mereka melaksanakan ma yu'adzuna bihi, pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentu hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Pelajaran-pelajaran yang disampaikan, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah, jika orang seorang mengamalkan dan melaksanakannya, tentu hal itu lebih baik bagi mereka. Dan yang demikian itu akan menambah keistiqomahannya, kekuatannya di dalam melaksanakan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, dan kalau demikian niscaya kami akan berikan kepada mereka pahala yang sangat besar. Wala atainahum ajran azima. Pahala yang sangat mulia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala hadainahum siratan mustaqima. Dan sungguh kami akan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Ya Allah Subhanahu wa taala yang menunjuki hambanya kepada jalan yang lurus. Wa qala subhanahu fa ammal ladzina amanu billah wa'tasamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, wa'tasamu bih, dan berpegang teguh dan menggantungkan diri dengan Allah, kepada Allah, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl, Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, rahmat dan kemuliaannya, wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menunjukinya ke dalam ke jalan yang lurus. Wa qala subhanahu wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah lah yang menunjuki seorang pada darussalam, tempat keselamatan, yaitu surga kebenaran. Wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, dan menunjuki orang-orang yang dikehendakinya pada jalan yang lurus. Oleh karenanya, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu banyak membaca doa berikut ini, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hal ini menjelaskan pada kita bahwasanya hati kita berada di genggaman jari tangan Allah Subhanahu wa taala. Akan diputarbalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke mana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan dan kehendaknya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak membaca dalam sujudnya doa yang kita baca tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang memutarbalikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh Ummi Salamah, tatkala beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak membaca doa yang mulia tadi dalam sujudnya, beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, alangkah banyaknya doa yang kamu ucapkan, doa ini yang selalu kamu ulang-ulang dan kamu ucapkan dalam sujudmu. Wa inna aw innal quluba la tataqallab, apakah hati itu selalu berbolak-balik wahai Rasulullah sallam? Apa kata Rasulullah sallam? Qala na'am. Qala na'am. Tidak satupun makhluk atau hamba dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, dari manusia, kecuali hatinya berada di genggaman jari tangan Allah Subhanahu wa taala. Insya'ahu insya'a aqamahu wa insya'a azaghahu. Jika Allah menghendaki, Allah akan menegakkan, meluruskan hatinya untuk selalu istiqamah. Dan jika Allah menghendaki, Allah akan menyelewengkan hatinya dari jalan kebenaran tadi. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kaidah yang pertama, langkah awal dan usaha yang pertama yang harus kita lakukan untuk menggapai istiqamah adalah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya istiqamah adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan taufik dan semata-mata kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jika hati kita, jika kita menginginkan agar kita selalu istiqamah di atas petunjuk Allah, di atas agama yang mulia ini, di atas sunnah sampai ajal menjemput kita, tiada lain kecuali kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar hati kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu teguh dalam berjalan di atas sunnah, dan juga selalu teguh dalam mengikuti kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cermati doa yang selalu kita ucapkan dalam solat kita. Membaca surah Al-Fatihah di dalam solat merupakan rukun dari solat. Di dalam surah Al-Fatihah tersebut terdapat doa yang sangat mulia, yang sangat agung. Akan tapi minoritas manusia yang bisa mencermati dan merenungi dan mentadabbur makna dari permintaan dan doa tadi, sehingga mereka tidak pernah merasakan kekhusyukan dalam solatnya, sebab tidak merenungi doa, makna-makna dari doa yang dia ucapkan dalam solat dia sehari-hari. Setiap rakaat kita membaca setelah memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semua puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah kita seharusnya dalam berdoa, kita memuja dan memuji Allah terlebih dahulu, mengagungkan Allah, kemudian setelah itu baru kita meminta hajat kita, meminta keperluan kita, keinginan kita. Setelah kita memuja dan memuji Allah, mengagungkan Allah, kemudian kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah pada jalan yang lurus. Bukankah kita telah berjalan di atas jalan yang lurus? Bukankah kita telah berjalan di atas agama Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akan tapi kenapa kita masih meminta hidayah untuk jalan yang lurus? Apa rahasianya? Kata para ulama, ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita selalu membutuhkan hidayah, membutuhkan bimbingan dari Allah, membutuhkan taufik dari Allah untuk selalu berjalan di atas jalan yang lurus dalam setiap gerak-gerik kita, langkah kita, bahkan dalam setiap pernapasan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Kita untuk mengenal Islam butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengamalkan Islam butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, memerlukan hidayah. Untuk menyampaikan Islam memerlukan hidayah. Untuk istiqamah di atas sunnah butuh hidayah. Dan untuk mempertahankan kebenaran memerlukan hidayah. Dan untuk sabar di atas kebenaran butuh hidayah. Dan untuk selalu istiqamah sampai ajal menjemput kita, kita membutuhkan dan memerlukan hidayah. Artinya kita tidak pernah terlepas dari hidayah. Sehingga seorang yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak beri taufik untuk istiqamah di atas ajaran Allah, maka inilah orang yang paling sengsara dan merugi dalam kehidupan dunia ini dan juga sengsara di kehidupan akhirat kelak. Oleh karenanya kita tidak bisa terlepas dari hidayah. Dalam istiqamah kita membutuhkan hidayah. Maka mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu hati kita diteguhkan oleh dalam istiqamah. Kita membutuhkan hidayah. Maka mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu hati kita diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah Rasulullah dan di atas ajaran agama yang mulia ini sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perlu kita merenungi doa ihdinash shiratal mustaqim yang selalu kita baca dalam setiap rakaat salat kita. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, telah mencontohkan kepada kita bagaimana sikap kita di dalam menggapai hidayah tersebut. Oleh karenanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai dalam doa iftitahnya di salat tahajud dan salat malamnya doa yang sangat mulia ini. Ini yang harus kita perhatikan ayyul ikhwah wal akhawat, kaum muslimin dan muslimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama min al-laili iftataha salatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ingin melakukan salat malam, itu dia membuka salatnya dengan doa istiftah. Qal Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي إلى صراط مستقيم. Doa ini perlu kita sering baca dan dihafal, dan untuk banyak dibaca dan setiap kesempatan kita, terkhusus bagi kita yang diberi nikmat oleh untuk selalu qiyamul lail. Dalam hadis qala sallam Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimul ghaibi wasyahada alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi ikhtalifun ihdini limakhtulifa fihi min al-haqq bi'idznik innaka tahdi ila siratim mustaqim. Kata Rasulullah SAW, beliau bertawassul dengan nama Allah Rabb. Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Israfil, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Kemudian kata Rasulullah SAW, engkaulah yang menghakimi antara di antara hamba-hambamu yang dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian apa kata Rasul? Ihdini lima khtulifa fihi minal haqqi bini. Tunjukilah aku kepada kebenaran yang mereka perselisihkan. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkaulah yang menunjuki seorang yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Di sini Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk selalu ditunjuki kepada kebenaran, untuk selalu istiqamah di atas kebenaran. Kita melihat banyak perkara-perkara yang diperselisihkan oleh manusia dalam kehidupan dunia ini, baik dalam perkara agama dan masalah dunia, terkhusus dalam permasalahan din, permasalahan-permasalahan ilmiah, perkara-perkara yang tidak jelas bagi kita kebenarannya. Maka dalam hal ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjuki kepada kebenaran yang mereka perselisihkan. Kenapa Allah Rasulullah SAW dalam hadis ini bertawassul dengan ketiga Rabb, ketiga malaikat ini, Jibril, Mikail dan Israfil? Para ulama menjelaskan rahasianya. Ketiga malaikat ini merupakan malaikat-malaikat yang utama dan mulia di sisi Allah. Yang ketiganya mengemban amanah, mempunyai tugas yang sangat penting yang berkaitan dengan kehidupan. Jibril yang membawa wahyu pada para nabi. Kemudian Mikail yang bertugas membawa, mengatur hujan, awan, hujan, itu Mikail. Israfil yang meniup sangkakala. Jibril datang dengan membawa wahyu pada para nabi. Kemudian hujan itu diatur oleh malaikat Mikail. Dan juga yang meniupkan, menghidupkan manusia nanti untuk berbangkit di yaumil akhirah, yaumil qiyamah adalah Israfil. Ketiga amalan mereka merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Pertama Jibril, ruh, itu wahyu. Wahyu adalah sumber utama kehidupan. Orang yang tidak mendapatkan cahaya dari wahyu, yang tidak mendapatkan siraman rohani dari wahyu, maka orang seperti itu orang yang mati hatinya. Orang yang mati dalam keadaan hidup, hatinya mati sementara dia masih hidup dalam dunia ini. Inilah hakikat kematian tadi. Dengan ruh, dengan wahyu yang datang dari Allah, jiwa akan menjadi hidup. Jiwa akan mengenal kebenaran. Jiwa akan selalu hidup dalam kebahagiaan dan ketenteraman. Tanpa wahyu, tanpa ilmu, jiwa akan gersang. Sebab kebutuhan rohani kita, keperluan rohani kita harus kita penuhi. Sebagaimana kebutuhan jasad kita, kita butuh makan dan minum, makanan yang bergizi untuk kesehatan jasad kita. Begitu juga roh kita membutuhkan makanan, akan tapi makanannya berbeda dengan minuman dan makanan kita nikmati. Makanannya roh, makanannya adalah wahyu yang datang dari langit, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Yang kedua Mikail, bumi kalau tidak dituruni hujan akan gersang, kemarau, dan itulah hakikat kematian bagi bumi. Tanah akan gersang, keras, tidak akan mendapatkan, tidak akan subur, tidak akan bisa menumbuhkan tanaman yang dibutuhkan oleh manusia jika tidak turun hujan. Jadi sumber kehidupan di bumi inilah air, yaitu hujan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga Israfil, yang akan meniupkan sangkakala untuk menghidupkan manusia berbangkit dari alam kubur untuk dibangkitkan di yaumil qiyamah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ketiga malaikat yang mulia ini, kemudian juga dengan zat yang menciptakan langit dan bumi, kemudian yang menjadi hakim, yang menghakimi di antara hamba-hambanya yang berselisih pendapat dalam perkara yang mereka perselisihkan, untuk ditunjuki kepada kebenaran yang mereka perselisihkan, untuk selalu ditunjuki pada siratul mustaqim. Ihdinas siratul mustaqim, innaka tahdi man tasya' ila siratul mustaqim. Oleh karenanya doa yang mulia ini, hadis yang mulia ini perlu kita baca, kita hafal dan kita amalkan agar kita selalu berjalan atau mengenal kebenaran dan ditunjuki kepada kebenaran, dan untuk selalu berjalan di jalan siratul mustaqim. Ikhwatal iman, para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan. Istiqamah adalah nikmat dari Allah. Maka jika kita ingin istiqamah di atas ajaran Allah, tiada lain kecuali kita meminta dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Kaidah yang kedua yang harus kita perhatikan, makna istiqamah. Hakikat istiqamah dan makna istiqamah. Ma makna istiqamah? Ma hiya istiqamah? Hakikat istiqamah adalah berjalan di atas jalan yang lurus dan mengikuti manhaj yang benar. Inilah hakikat istiqamah. Berjalan di atas kebenaran dan mengikuti manhaj yang benar yang telah diikuti oleh Rasul dan para sahabatnya. Itulah hakikat istiqamah. Oleh karenanya, seorang sekalipun dia mengenal Islam tapi tidak berjalan di atas sunnah dan manhaj yang benar, belum dikatakan istiqamah. Keistiqomahan adalah berjalan di atas kebenaran, di atas sunnah dan manhaj yang benar, manhaj, metode atau jalan yang diikuti oleh sahabat Rasulullah SAW dan generasi terbaik umat ini. Itulah hakikat istiqamah. Dan dengan ungkapan lain, melaksanakan seluruh ketaatan dan kewajiban, baik lahiriah dan batiniah, dan meninggalkan seluruh larangan, baik secara lahiriah dan batiniah. Jadi istiqamah mencakup, mengandung makna yang sangat dalam sekali, mengandung makna yang sangat padat dan makna yang sangat dalam yang harus kita renungi dan kita cermati bersama, bahwasannya istiqamah adalah berjalan di atas kebenaran, berjalan di atas sunnah, berjalan di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jika seorang ingin mencari istiqamah, selalu berdoa untuk istiqamah, tapi dia tidak berjalan di atas kebenaran, tidak berjalan di atas sunnah, maka permintaan dia bertolak belakang dengan perbuatan dan sikapnya. Tentu orang seperti itu sangat jauh dari istiqamah. Oleh karena itu, kita melihat dari ungkapan dan redaksi para ulama salaf dalam menafsirkan istiqamah, yang pada hakikatnya tidak ada perbedaan dalam makna istiqamah. Akan tapi masing-masing dari mereka menafsirkan makna istiqamah dari sisi yang berbeda. Kesemuanya mencakup pada makna istiqamah. Kita melihat seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menafsirkan makna innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, kata beliau, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, yaitu orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Artinya, orang-orang yang istiqamah adalah orang-orang yang selalu bertauhid kepada Allah, yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah, dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ini di antara makna istiqamah. Di antara makna istiqamah, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anis sahabati ajma'in, yaitu lam yarughu rawaghanil ats-tsa'lab. Mereka tidak berbolak-balik, berjalan ke sana ke sini ya untuk menipu seperti penipuan musang. Ya, musang ma'ruf ya, binatang yang suka menipu. Jadi untuk mendapatkan mangsanya itu dia berjalan ke sana sini untuk menipu. Perumpamaan orang yang istiqamah, orang yang tetap teguh dan kokoh di atas kebenaran tadi, dia tidak berbolak-balik untuk melakukan penipuan, untuk melakukan hila, meninggalkan syariat tadi, tidak, tapi dia istiqamah di atas jalan yang lurus. Binatang musang ini dikenal dari binatang yang suka menipu dan berbolak-balik untuk mencari jalan untuk bisa menangkap atau mangsanya dengan cara menipu, berbolak-balik. Nah, jangan kita menjadi seperti itu dalam beragama ini. Berjalanlah di atas jalan yang lurus. Jangan menjadi seperti sebagian orang yang apabila agama menguntungkan dia mengikuti, akan tapi bila tidak menguntungkan dari sisi dunianya, dia akan tinggalkan agama tadi. Terkadang agama dijadikan fasilitas atau tujuan untuk mendapatkan dunianya. Seharusnya dia mencari dunia untuk agamanya, bukan agama untuk dunianya. Oleh karena itu, mana istiqamalah teguh pendirian di atas kebenaran tadi. Di antara mana yang dijelaskan oleh sebagian ulama dalam menafsirkan mana istiqamah adalah mereka yang selalu istiqamah di atas melaksanakan atau melaksanakan kewajiban. Istiqamu ala ada'il fara'id. Seluruh kewajiban agama dilakukan dan dilaksanakannya tanpa memisahkan antara yang sunnah dan yang wajib. Apa yang mampu dia lakukan dari kewajiban agama, dia laksanakan. Itu di antara ungkapan para ulama salaf yang menjelaskan tentang makna istiqamah. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal-Hikam, tatkala mensyarah hadis Sufyan bin Abdullah, kata Rasulullah SAW kepada beliau, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Beliau menjelaskan makna istiqamah yang sangat bagus sekali, perlu kita baca. Qala rahimahullah, "Al-istiqamah hiya suluku siratil mustaqim, wa huwa ad-dinul qayyim min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wa yasra, wa yashmalu dhalika fi'l at-ta'ati kulliha al-zahirati wal-batinah wa tarkal manhiyati kulliha kadhalik, wa sarat hadhihi al-wasiyatu jami'atan li khisal ad-din kulliha." Intaha kalamu. Qala rahimahullah, istiqamah ialah berjalan di atas jalan yang lurus. Suluk siratal mustaqim, yaitu agama yang lurus, ad-dinul qayyim, agama yang benar, agama yang lurus, yaitu agama Islam, tanpa menyimpang darinya ke kanan dan ke kiri. Hanya mustaqim, jalan yang lurus, tidak menyimpang kanan kiri. Berada di atas jalur yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan hal ini mencakup, wa hadha yashmalu, dan ini mencakup melakukan seluruh ketaatan, baik yang lahir dan yang batin. Dan begitu juga mencakup meninggalkan seluruh larangan, baik yang lahir dan yang batin. Maka wasiat ini, yaitu hadis thumma istaqam, thumma istaqim, ya qul amantu billahi thumma istaqim, wasiat ini kata beliau merupakan mencakup seluruh kewajiban agama. Jadi makna istiqamah adalah melaksanakan seluruh ketaatan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah disyariatkan oleh agama yang mulia ini, baik yang lahir dan yang batin, dan meninggalkan seluruh larangan yang terdapat dalam agama yang mulia ini. Ini makna istiqamah. Ini makna istiqamah. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Qayyim juga menjelaskan dalam ungkapannya, menjelaskan makna istiqamah. Qala rahimahullahu ta'ala, "Fal istiqamatu kalimatun jami'atun akhidatun bimajami'id dini, wahiyal qiyamu baina yadayillahi ala haqiqati sidqi wal wafa'i bil ahd." Maka istiqamah adalah kalimat yang universal, jami'ah, yang mencakup seluruh perkara agama. Akhidatun bimajami'id din, yang mencakup seluruh perkara agama, yaitu berdiri, berdiri di hadapan Allah di atas kejujuran yang sebenarnya dan melaksanakan janji. Maksudnya, seorang melaksanakan syariat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kejujuran dan juga menepati janji. Perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berjanji, dia telah berjanji kepada Allah untuk mentaati Allah, untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Maka seorang istiqamah, dia selalu menepati janjinya pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia dalam melaksanakan seluruh kewajiban agama penuh dengan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin, apa yang dikatakan dengan apa yang yakinnya berbeda, tidak sama. Apa yang diungkapkan berbeda dengan apa yang diyakini. Begitu juga orang-orang yang suka membatalkan perjanjian. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ubudiyah kepadanya, mengikhlaskan ibadah, tapi orang-orang yang menyimpang dari makna istiqamah, dia tidak melaksanakan ketaatan, dan kalau berubudiyah dia mempersekutukan Allah atau riya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan orang yang istiqamah. Jadi al-istiqamah membutuhkan kejujuran. Membutuhkan kejujuran. Telah jujurkah kita dalam istiqamah dalam melaksanakan ajaran yang mulia ini, dan juga membutuhkan menepati janji. Orang yang jujur dan tidak berbohong, menepati janji. Banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang harus kita laksanakan. Janji untuk taat kepada Allah, janji untuk melaksanakan syariat Allah, janji untuk mentaati Rasulullah, janji untuk mengikhlaskan ibadah, dan janji-janji yang telah diwajibkan kita sepakati, kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak manusia yang tidak menepati janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, makna istiqamah adalah berjalan di atas kebenaran, melaksanakan syariat Allah, meninggalkan larangan yang terdapat dalam syariat yang mulia ini. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karenanya, jika kita ingin istiqamah, jika kita ingin merenungi makna istiqamah, perhatikan dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Sudahkah kita telah melaksanakan seluruh kewajiban agama ini? Mulai dari ubudiyah kepada Allah, melakukan keimanan, kemudian ibadah-ibadah lahiriah lainnya, solat, zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Atau sebaliknya, masih banyak kewajiban agama yang masih kita abaikan dan kita tinggalkan. Telahkah kita yang bagi kaum lelaki untuk hadir berjamaah, untuk menghadiri masjid-masjid Allah, melaksanakan solat berjamaah? Telahkah kita melaksanakan kewajiban untuk menuntut ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk berilmu sebelum beramal? Sudah kewajiban tersebut kita lakukan, atau masih banyak di antara kita atau kaum muslimin yang beramal hanya sekedar ikut-ikutan saja? Tidak mau menghadiri kajian ilmu, tidak mau membahas masalah ilmu. Dia tenggelam dalam dunia dan hawa nafsunya. Begitu juga larangan-larangan yang terdapat dalam syariat yang mulia ini, sudahkah kita tinggalkan? Seluruh bentuk dosa dan maksiat, sudahkah kita tinggalkan? Yang kita mengetahui bagaimana dampak negatif dari maksiat dan dosa pada kehidupan seorang muslim, yang akan mengotori jiwanya, yang akan menodai hatinya, sehingga menjadi orang yang sengsara, orang yang celaka dunia dan akhirat. Oleh karena itu, mana istiqamah? Kita berjalan di atas syariat Allah, di atas jalan yang lurus, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, tanpa ada unsur lain dari pelaksanaan tersebut, akan tapi tiada lain kecuali mengharapkan ridha Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teruskan sampai pagi wala. Ya, ini baru mukaddimah ya. Insyaallah mungkin besok kita lanjutkan. Ya, masih banyak tentang masalah istiqomah ini, tentang bagaimana ya istiqomah hati, lisan dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan pada pertemuan esok harinya kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita yang sangat mulia ini, dan tentunya yang berbicara lebih membutuhkan ya, pertama sekali sangat membutuhkan permasalahan seperti ini dan kita semua. Oleh karenanya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk selalu istiqamah di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hati kita diteguhkan oleh Allah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan menggugah hati kita, dan sebagai renungan kita di malam hari ini agar kita bangun paginya lebih istiqamah dalam melaksanakan ubudiyah dan lebih bersemangat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, dan juga untuk mengharapkan ridha Allah dan rahmat ilahi. Demikian mungkin ya, sekarang kita beri kesempatan untuk pertanyaan. Tentunya kita harapkan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang kita bahas. Ya. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nurisan yang telah memberikan mukadimah pada pertemuan pertama di daurah pada beliau pada kali ini, dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan besok. Namun sebelumnya saya mewakili panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertama berkaitan dengan makalah, karena download makalah yang mungkin belum diedit tulisan Arabnya, sehingga mungkin antum atau kita agak kesulitan membacanya, tapi untuk merujuk ke ayat Al-Quran maupun hadis, nanti kami persilakan antum untuk melihat di Al-Quran langsung. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga insya Allah untuk makalah ini atau infak makalah diperuntukkan untuk kelanjutan pembangunan SDIT Fajarillah 2. Dan mudah-mudahan antum tidak kecewa dengan keadaan yang ada, yakni dengan makalah yang seperti itu. Mudah-mudahan tidak menyurutkan antum untuk tetap membaca dan mengambil manfaat dari makalah tersebut. Kemudian kami persilakan bagi antum yang ada pertanyaan ditulis dalam secarik kertas, insyaallah nanti akan dibaca atau disampaikan ke beliau, yakni Ustaz Dr. Muhammad Nurisan, untuk dibaca. Dan sambil menunggu pertanyaan yang masuk, satu lagi yang berkaitan dengan SDIT Fajar Ilahi, ya, insya Allah pembangunan yang ada sampai tahap sekarang ini masih terus membutuhkan uluran dari antum sekalian, karena masih terus berlanjut pembangunan, dan insya Allah Ta'ala pada beberapa waktu yang akan datang akan membutuhkan biaya yang banyak dalam kaitannya dengan cor dak. Oleh karena itu, kita mohon kepada antum sekalian untuk berpartisipasi dalam mensukseskan atau membantu melaksanakan pembangunan tersebut. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti langsung saja Ustaz barangkali untuk menanggapi pertanyaan yang sudah masuk sambil menunggu yang lainnya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon nasihat bagi ikhwan yang selain ngaji salat tapi juga ngaji di hizbiyah, dengan dalil mereka semua berlandaskan Quran dan Sunnah. Jadi ada di sebagian yang mengkaji Sunnah dan juga di kesempatan yang lain juga ikut ngajian yang tidak Sunnah, kan begitu. Pertama perlu dipahami bahwasanya kita dituntut untuk mengikuti kebenaran, mencari kebenaran. Kebenaran adalah tujuan yang harus menjadikan, yang merupakan tujuan awal kita adalah mencari kebenaran. Oleh karenanya, bagi orang-orang yang ingin mencari kebenaran, tiada lain kecuali hanya dalam Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi, tatkala terjadi bermacam bentuk penyimpangan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, terkhusus semakin jauhnya zaman manusia ini, zaman An-Nubuwah, itu zaman kenabian. Sebab sebagaimana yang kita ketahui bersama, apabila zaman tersebut semakin dekat dengan zamannya Rasulullah dan zaman para sahabat, semakin suci hati mereka dan semakin bersih pemahamannya. Akan tapi semakin jauh dari zaman kenabian, di zaman para generasi terbaik, semakin kotor hatinya dan semakin terjadi bermacam bentuk penyimpangan kesesatan. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang suatu zaman kecuali yang datang setelahnya semakin jelek. Oleh karenanya, dalam kita beragama, kita harus bisa melihat dan memperhatikan kepada siapa kita menuntut ilmu. Kepada siapa kita menuntut ilmu? Sebab ilmu itu adalah agama. Inna hadzal ilma dinun, kata para ulama salaf. Agama ini, ilmu kita itu agama kita. Fanzur mimman ta'khudhu dinak. Perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agamamu. Dari siapa kamu mengambil agamamu. Dan tidak diragukan lagi, terkhusus orang-orang yang meyakini akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, itu kita wajib menjadikan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai acuan dalam memahami dan mengamalkannya. Semua sekte yang menyimpang dari sunnah, golongan yang menyimpang dari sunnah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis iftiraqul ummah, sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqah aw millah kulluha halika illa wahida aw kulluha fin nari illa wahida wahidatun fil jannah. Akan terpecah belah umat ini kepada 73 golongan dan seluruhnya, kata Rasulullah SAW, celaka, masuk neraka, kecuali hanya satu yang selamat. Beliau menjelaskan, wahiyal jamaah, yaitu jamaah, yaitu yang selalu berjalan di atas kebenaran sekalipun yang mengikutinya minoritas. Kemudian di dalam riwayat lain Rasulullah SAW menjelaskan tatkala ditanya manhum, beliau menjawab ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, orang yang apa yang aku ikuti dan juga yang diikuti oleh para sahabatku. Ini menjelaskan pada kita bahwasanya di dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah kita wajib kembali kepada pemahaman salaful ummah. Adapun pemahaman yang dipahami oleh setiap hizbiyah atau setiap sekte atau setiap golongan yang tidak merujuk pada pemahaman salaful ummah, para sahabat Rasulullah SAW, maka itu adalah suatu kebatilan yang tidak bisa diterima. Oleh karenanya, kewajiban kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman atau berlandaskan pemahaman salaful ummah. Ini syiar ahli sunnah wal jamaah. Syiar ahli sunnati wal jamaah adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Jadi tidak cukup sekadar kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Timbul pertanyaan, bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah? Nah, kita yang hadir ini, mungkin ratusan yang hadir, kalau kita masing-masing ingin kembali pada pemahaman Al-Quran dan Sunnah, si fulan A memahami dengan pemahaman sendiri, B memahami pemahaman sendiri, C begitu seterusnya sampai Z. Bayangkan berapa pemahaman yang akan muncul dalam memahami pemahaman Al-Quran dan Sunnah tadi. Kita pertanyakan, nah mana kebenaran yang harus kita ikuti? Masing-masing memahami Al-Quran dengan pemahamannya dan Sunnah dengan pemahamannya. Mana akan kita ikuti? Maka disinilah keistimewaan ahli sunnati wal jamaah, di mana mereka dalam memahami Al-Quran Sunnah, mereka yang selalu berjalan di atas pemahaman salaful ummah. Salaful ummah yaitu para sahabat Rasulullah, tabi'in dan tabi'at tabi'in, para ulama yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Maka di dalam kita menuntut ilmu, harus kita memahami agama, memahami ilmu tadi dengan pemahaman para sahabat Rasulullah. Jangan kita pahami dengan prinsip-prinsip dasar atau pemikiran yang dicetuskan oleh sebagian jamaah atau hizbiyah sekalipun mengatasnamakan Al-Quran dan Sunnah. Sebab seluruh sekte yang menyimpang dari Sunnah itu, kata Rasul, itu semuanya disebabkan oleh hawa nafsu, yang intinya, yang hakikat prinsip dasar mereka seluruhnya sepakat meninggalkan madhab salaf, kecuali ahli sunnah wal jamaah. Maka dalam hal ini tidak diperbolehkan bagi seorang ya ngaji sana sini, artinya harus dia mengaji di majlis ilmu yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah dan ilmu para sahabat. Hadha din, ini agama, terkhusus bagi pemula dalam menuntut ilmu, terkhusus bagi orang-orang pemula dalam menuntut ilmu yang ingin mengenal kebenaran. Kenali kebenaran dari sumbernya yang asli dan sesuai dengan bimbingan para ulama dan salaful ummah. Akan tetapi bila para pemula dalam menuntut ilmu mengkaji ilmu sesuai dengan tarekat masing-masing, sesuai dengan hizbiyah masing-masing, sesuai dengan jamaah masing-masing, maka masing-masing dari jamaah tersebut akan mengarahkan pemahaman tersebut sesuai dengan pemikiran dan prinsip dasar dari hizbiyah dan jamaah atau sekte-sekte yang ada tersebut. Jadi ayat-ayat tersebut selalu diselewengkan agar sesuai dengan pemahaman mereka. Ini tentunya tidak dibenarkan kecuali bagi orang-orang yang telah menekuni ilmu dan ingin mengetahui syubhat mereka. Tidak ada masalah untuk membantah dan menjelaskan syubhatnya. Tapi bagi pemula dalam menuntut ilmu, tinggalkan cara-cara yang seperti itu, tapi tekunilah ilmu yang bermanfaat, kajilah. Dan ini bukan berarti kita menolak kebenaran dari siapapun datangnya. Kebenaran itu wajib diterima. Akan tapi sebagian yang kita maklumi bersama bagaimana dampak dan pengaruh dari kita bermajlis di majlis yang tidak sunnah. Kebenaran bukan berarti kita mengatakan mereka yang tidak mengikuti sunnah itu tidak ada kebenarannya. Pasti ada kebenaran. Ada kebenaran mereka. Tapi kebenaran yang ada pada mereka telah ada pada sunnah itu sendiri. Kenapa kita harus mencari yang lain daripada sunnah? Kenapa kita harus mengganti sunnah yang mulia ini dengan pemahaman-pemahaman yang lain, yang mengajak untuk berpolitik, yang mengajak untuk loyal kepada lembaganya, dan seterusnya. Ini tentu metode yang bertentangan dengan metode ahli sunnah dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Mohon nasihatnya bagi kami pemuda yang ingin istiqamah dalam menuntut ilmu. Akan tetapi fitnah syahwat kadang menghantam kami. Ya, jelas nasihat untuk istiqamah. Kita belum selesai membahas masalah istiqamah. Insyaallah mungkin besok ya kita selesaikan, dan di sana para pemuda-pemuda pejuang sunnah ini insyaallah akan mengetahui bagaimana hakikat istiqamah. Kesimpulannya, untuk kita selalu bisa istiqamah dalam menuntut ilmu, bahwasanya sebagaimana yang dijelaskan bahwasanya tidak kenal maka tidak sayang, tidak sayang maka tidak cinta. Kalau kita tidak kenal pada hakikat keilmuan tadi dan kedudukan ilmu, maka tidak akan termotivasi untuk menuntut ilmu. Jadi kaji terus bagaimana keutamaan ilmu. Bahwasanya dengan ilmu adalah kebaikan hanya bisa digapai dengan ilmu agama. Keistiqomahan hanya dengan ilmu. Maka kita berarti harus belajar. Tidak akan mungkin seorang bisa istiqomah tanpa ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, tentunya kita harus mencari teman atau sahabat yang istiqomah. Berjalan, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang bersemangat dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Sebab tatkala kita melihat dia bersemangat dan istiqomah, antusias untuk menuntut ilmu, kita termotivasi untuk menuntut ilmu. Kemudian terlebih dari itu, menuntut ilmu adalah nikmat dari Allah, maka kita kembalikan pada Allah. Bahwasanya Allah yang akan meneguhkan dan mengistiqomahkan hati kita dalam menuntut ilmu tadi. Maka minta kepada Allah untuk selalu teguh dalam menuntut ilmu. Kita jelaskan tadi kaidah yang pertama, berdoa kepada Allah untuk selalu diteguhkan dalam menuntut ilmu. Ini ya. Kemudian masalah syahwat. Jelas kita zaman sekarang ini zaman yang hidup dalam syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat. Ini merupakan perkara yang sangat berbahaya. Syubhat akan mengotori pemikiran seorang, syahwat akan menudahi hatinya. Hati yang kotor tidak pantas, tidak cocok untuk mendapatkan ilmu. Ilmu itu cahaya. Dosa adalah kegelapan. Tidak akan mungkin bisa bercampur kegelapan dengan cahaya. Bila datang cahaya, kegelapan akan hilang. Bila datang kegelapan, cahaya juga akan menyingkir. Artinya, dosa sangat berdampak negatif terhadap kekotoran jiwa dan kegelapan hati. Oleh karenanya, seorang minta isti'anah, minta pertolongan kepada Allah untuk dibimbing, untuk selalu istiqomah, beri kekuatan untuk meninggalkan maksiat dan dosa. Dan untuk meninggalkan sarana-sarana yang akan menjerumuskan seorang ke dalam maksiat tersebut. Ya, tentu butuh perjuangan, sabar. Ini cobaan. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan gelombang fitnah yang menghantam tatanan hidup manusia. Kemudian, bolehkah membaca, melapaskan doa dalam sujud selain doa sujud khusus? Boleh. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis bahwasanya posisi seorang hamba yang paling dekat kepada Allah waktu tatkala sujud. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi hina sajida aw hina yakunu sajida. Posisi kita atau seorang hamba yang paling dekat kepada Allah tatkala sujud. Fa aktsiru minad du'a, maka banyaklah berdoa. Jadi sujud adalah tempat berdoa. Doa yang zikir yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam solatnya itu subhana rabbiyal a'la, kemudian ditambah dengan doa dan zikir yang lainnya. Ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian doa-doa yang lain untuk keselamatan dunia dan akhirah diperbolehkan, sebab sujud adalah tempat untuk memperbanyak mengucapkan doa. Bolehkah dalam bahasa Indonesia? Nah, ini dalam hal ini para ulama juga menjelaskan dalam berdoa dengan bahasa Indonesia. Dalam sholat jelas zikir-zikir yang telah ditentukan itulah yang harus kita baca. Kemudian dalam sholat, persyaratan dalam sholat itu lebih sempit dari persyaratan doa dan zikir di luar sholat. Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya dalam sholat seorang membaca dan berdoa dengan lughat al-Arab. Akan tetapi sebagian menjelaskan jika ia ingin berdoa dalam sujudnya dengan selain bahasa Arab, dan hal itu dia tidak melafazkannya. Sebab berdoa atau mengucapkan ucapan selain dalam bahasa Arab yang doa-doa yang telah tentukan di dalam bahasa Arab tersebut, di dalam solat tersebut, maka ini merupakan tambahan dari bacaan solat yang tidak diperbolehkan. Oleh karenanya, dalam hal ini, seorang di dalam solat membaca dengan bahasa Arab, sekalipun sebagian ulama menjelaskan di dalam sujud misalnya, atau sama sekali dia tidak bisa membaca bahasa Arab. Ini tentu ada dispensasi di mana diperbolehkan sekadar akan tapi dia tidak melafazkannya. Ya, tidak melafazkannya, ya. Karena ini adalah perkara dalam solat, berbeda dengan di luar solat. Di luar solat tentu tidak ada larangan untuk berdoa dengan bahasa Indonesia. Tapi solat permasalahannya ibadah yang tauqifiyah, yang dalam hal ini hanya dianjurkan dengan bahasa Arab, akan tapi sebagian para ulama menjelaskan jika seandainya tidak mampu untuk berdoa kecuali bahasa Indonesia, tapi dalam hal itu pun hanya disirkan dan tidak dilafazkan. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tolong disebutkan Ustaz dalil tentang kita harus berilmu dulu baru beramal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berilmu kemudian baru beristighfar. Ilmu kemudian baru beristighfar, dan istighfar adalah amalan. Maka dalam ayat ini terdapat perintah untuk berilmu terlebih dahulu sebelum beramal dan berbicara. Sehingga Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih membawakan sebuah bab yang berjudul Bab Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal, bab bahwasanya ilmu itu lebih didahulukan dari ilmu dan dari amalan, dari perkataan dan amalan. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang kita bacakan tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Jadi berilmu dulu baru beramal. Sebab ilmu adalah landasan amalan. Amalan adalah buah dari ilmu. Jika dan kapan datangnya buah? Adalah ada pohonnya, ada akarnya, kemudian pohon tumbuh kemudian baru berbuah. Tidak akan mungkin bisa kita memetik buah tanpa ada pohon atau tanaman atau pohon yang membuahkan atau menghasilkan buah. Jadi ditanam dulu, baru menumbuhkan tanaman yang subur kemudian berbuah. Nah ilmu ini buahnya. Oleh karena itu, sebaliknya juga ilmu yang tidak diamalkan berarti seperti pohon yang tidak ada buahnya, apa manfaatnya? Jadi keduanya tidak bisa dipisahkan, akan tapi yang paling utama yang harus dilakukan adalah berilmu terlebih dahulu, sebab ini asas, pondasinya. Amalan yang tidak berlandaskan ilmu itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama ini bukan agama ikut-ikutan atau tradisi, tidak. Agama yang dibangun di atas ilmu. Dan inilah keistimewaan dakwah sunnah, dakwah yang dibangun di atas ilmu dan juga beramal. Dakwah yang selalu menggabungkan antara ilmu dan amal. Kemudian di antara soal yang lain, bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum ya ustaz, ana mencintai ustaz karena Allah. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi. Ustaz mohon nasihatnya kepada diri ana khususnya dan buat yang lain umumnya. Alhamdulillah ana sering mengikuti ta'lim dengan ustaz yang insyaallah manhajnya yang apa? Yang lurus ya. Yang lurus manhajnya. Namun ana sangat lemah untuk istiqomah menjauhi larangan Allah. Besaran mana atau mana yang lebih besar, Ustaz, dosa meninggalkan perintah atau melanggar larangan Allah? Pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai ana karena Allah. Habbakallahu allazi ahbabtani fi. Tidak diragukan lagi bahwasanya al-akh yang bertanya ya, bahwasanya dia alhamdulillah continue dalam mengikuti ta'lim, ini suatu nikmat yang perlu disyukuri. Dan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi bahwasanya hati selalu berbolak-balik. Maka nasihat anak kepada kita semua dan bagi akh yang bertanya, untuk selalu berdoa dalam setiap kesempatan dan keadaan agar hati kita ditetapkan dalam agama Allah, agar ditetapkan di atas agama Allah, dijauhkan dari seluruh perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di zaman keterasingan ini kita membutuhkan sahabat yang sejati yang bisa menasihati kita tatkala bersalah. Bukan teman yang hanya bersahabat tatkala kita punya duit dan pulus, bukan itu. Kita punya dunia, dia mendekat kepada kita dan bersahabat, tapi tatkala uang dan pulus sudah pergi, maka dia meninggalkan kita. Bukan itu yang sahabat yang sejati. Sahabat yang sejati adalah tatkala kita bersalah, kita dinasihati. Tatkala kita tergelincir, diajak untuk kepada kebenaran. Tatkala kita ada berusaha untuk menyimpan nikmat, diluruskan. Maka seorang muslim membutuhkan sahabat, membutuhkan saudara yang betul-betul berkasih sayang kerana Allah dalam menjalani segala aktivitasnya, terus dalam menuntut ilmu, terus dalam menuntut ilmu, agar dia selalu termotivasi untuk melaksanakan kewajiban yang mulia tersebut, yaitu menuntut ilmu. Kemudian meninggalkan perintah atau melanggar larangan, mana yang lebih besar? Tentu dilihat, kalau seandainya meninggalkan perintah adalah suatu kewajiban dan tingkatnya wajib, bukan perasaan yang sunat, jelas itu lebih besar dari larangan. Nah, juga larangan tersebut dilihat. Larangan itu tidak sama tingkatannya, berbeda-beda. Larangan kesyirikan lebih besar daripada larangan. Larangan apa? Berbohong. Larangan minum khamar, mencuri. Akbarul kabair apa? Asyirku billah. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Maka tidak bisa dia katakan mana yang lebih besar dan mana yang lebih. Tapi dilihat tingkatannya. Kalau seandainya kewajiban tersebut yang ditinggalkan adalah tauhid atau ketaatan kepada Rasul, sementara larangan dia lakukan adalah melakukan dosa biasa, dosa yang seperti pencurian, jelas tidak sama. Jelas meninggalkan kewajiban lebih besar, lebih tinggi dukannya. Kemudian jika dia melakukan larangan seperti kesyirikan, na'udzubillah min dzalik, kemudian dia meninggalkan kewajiban atau syariat atau perintah seperti membaca Al-Quran atau zikir yang lainnya, itu kewajiban bagi kita untuk berzikir, tentu tidak sama. Jadi dilihat dari kedudukan setiap larangan dan perintah tadi. Sebab sebagaimana kewajiban tidak sama tingkatannya, bertingkat-tingkat, begitu juga larangan tidak sama, tapi juga punya tingkatan. Ya, paling besar adalah kesyirikan, kemudian yang paling besar kewajiban adalah at-tauhid. Ya, wallahu alam. Kemudian terakhir, apakah doa iftitah yang disebutkan tadi bisa dibaca pada solat fardu? Dalam solat fardu itu telah dijelaskan oleh dalam doa istiftah yang masyhur. Ya. Akan tapi dalam hadis ini itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail itu apabila ingin melaksanakan qiyamul lail, salatul lail. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa tersebut. Ini menjelaskan bahwasanya doa tersebut dibaca di waktu istiftah qiyamul lail, membuka qiyamul lail. Adapun salat fardu telah dijelaskan, ya, telah terdapat doa-doa istiftah yang masyhur yang kita hafal dan kita jelaskan. Wallahu alam, mungkin ada pendapat yang lain, ana sementara tidak mengetahuinya. Tapi berdasarkan hadis tersebut, bahwasanya doa Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa tiras samawati wal ard alim al ghaibi was syahada, dan sampai akhir dari doa tadi, itu sebagaimana dijelaskan oleh Ummi Salamah atau istrinya yang lain, menjelaskan itu dibaca oleh Rasulullah SAW di waktu ingin memulai salat qiyamul lail. Wallahu alam. Ya, mungkin demikian. Wallahu alam, wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nurisan yang telah memberikan tausiah pada malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa melanjutkan kajian pada esok pagi.